Jelas-jelas salahnya orang yang mengatakan kami 700 orang. Yang ada pendapat 700, ada yang 1200, 1300, 1400, 1500. Wa'adharahum wa'adruhum annahum naharu yawma'idhin sabain abadina. Udurnya mereka, alasan mereka yang mengatakan 700 itu, mereka menyembelih dalam hari itu, satu hari itu 70 atau 70 badina. Badina wal badina fajaa ijra'uha an sab'a. Sementara satu badina itu unta ya besar. Nah, itu untuk satu ekor itu 7 orang. Au asyaratu 10 orang. Wa hadza la yadullu ala ma qalahu hadzal qa'il. Tapi ini tidak menunjukkan kepada pendapat yang dipilih oleh orang yang berpendapat seperti itu. Fa innahu qad saraha bi anna al-badina kanat fi hadhihi al-ghazwah an sab'ah. Nah, karena mereka terang-terangan menyebutkan di dalam ini bahwa badina di dalam peristiwa ini itu ada tuh dari 7 orang, artinya itu satu untuk bertujuh. Falau kanat sab'un an jami'ihim lakanu 490 rajulan. Kalau misalnya memang 70 dipotong itu untuk semua, artinya untuk semua pasukan, dan itu dari sementara satu badinah 7 orang, berarti ya mereka semuanya berapa? 490 orang. Waqad qala bi tamamil hadits bi ainihi. Padahal di beliau sendiri sudah menyebutkan di dalam kelengkapan hadis itu bahwa annahum kanu alfan wa arba'in. Mereka ada 1400 orang. Ini jumlah ya, antara 1400 sampai 1500 orang. Nah, faslun qala falamma kanu bi dhil khulaifah. Fala qallada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah wa asy'ara. Ini beliau ketika sampai dhil khulaifah, ini tempat miqat ya. Miqat penduduk Madinah dan yang sejalur itu di dhil khulaifah beberapa kilo, katanya ada mengatakan 1 atau 2 hari perjalanan kaki dari Madinah. Nah, jarak antara Mekah Madinah itu sekitar 550-an kilometer. Jadi kalau berjalan kaki bisa berapa itu? Seminggu, 10 hari. Nah. Oh, nah. Rasulullah qallada orangnya ini banyak. Al-hadiyah wa asy'ara. Ini qallada itu dikalungkan, diberi tanda. Ini kendaraan ini ternak untuk hadiyu, untuk disembelih di Ka'bah. Al-hadiyu itu dinamakan hadiyu sebagai hadiah untuk Ka'bah. Nah, artinya disembelih diambil orang, diletakkan di situ untuk makanan orang-orang fakir miskin. Nah, korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ajaa wa ahrama bil umrah. Dan beliau bertahrim. Ini ihram untuk umrah. Nah, wa ba'atha 'ainan lahu. Nah, kondisinya masih dalam keadaan jadi artinya perang. Beliau mengirimkan mata-mata baina yadayhi ke depan ya, untuk mengirimkan orang mencari tahu berita apa yang akan yang artinya dipersiapkan orang Quraisy, ada enggak yang tahu. Min Khuza'ah yukhbiruhu an Quraisy. Dari Khuza'ah ini beliau tempat orang-orang Khuza'ah ini kalau di zaman jahiliyah ya mereka yang merampas, yang merubah ya, yang Amr bin Wayh Khuza'i. Nah, tapi setelah Islam mereka jadi aibah, menyimpan rahasia tempat Rasulullah, yakni apa kerjasama dengan mereka. Malah masih musyrik sebagiannya. Nah, yukhbiruhu an Quraisy hatta idza kanu qariban min Usfan. Ketika mereka sudah mulai dekat ke kota daerah Usfan, atahu ainuhu, datang mata-mata beliau. Faqala inni qad taraktu Ka'ab bin Lu'ay qad jama'u lakal ahadits. Sungguh aku telah tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay, maksudnya orang-orang Quraisy keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ini mereka Ka'ab bin Lu'ay ini artinya nama nenek moyang mereka sama dengan Rasulullah. Nah, ini orang-orang Quraisy sudah mengumpulkan ahadits ya, orang-orang harusnya itu orang-orang yang bergabung dengan Quraisy. Wa jama'u laka jumu'an, telah menyiapkan pasukan. Wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bait. Mereka siap untuk memerangi engkau dan menghalangi engkau dari Baitullah. Tidak boleh masuk. Karena juga mendadak. Wastasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Kemudian Nabi musyawarah dengan para sahabat. Aturauna, aturauna bukan atarauna, aturauna ini atadunnun maksudnya atarauna. Antamila ila annamila ila darari haula alladina anuhum fatusibahum. Nah, apa kamu pendapat kamu kita yakni naam jadi kita cenderung kita belok ke arah darah mereka, kita serang maksudnya anak cucu mereka ini yang membantu mereka, lalu kalian lalu kita musibahum kita yakni hancurkan mereka. Fa in qa'adu qa'adu mauturin mahzunin wa in najau takun anakan qata'ah Allah am turauna an na'umal bait faman saddana anhu qatalna. Nah, artinya beliau minta pendapat dari para sahabat. Nah, untuk apa yang kita harus kita lakukan? Kalau mereka duduk dalam keadaan mauturin, mahzunin, bersama. Ini mereka dalam keadaan kecewa dan berduka. Ini kalau kalah. Kalau mereka menang, takun anakan. Nah, mereka akan menjadi leher hati yang punya kekuatan yang semoga Allah patahkan, Allah putuskan mereka. Atau kamu berpendapat kita tetap ke Baitullah. Naum ini tetap bermaksud menuju ke Baitullah. Faman saddana anhu, kalau siapa saja yang menghalangi kita, kita perangi. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar memberikan pesan, Allah wa rasuluhu a'lam. Innama ji'na mu'tamirin. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, kita tidak datang tidak lain untuk kecuali untuk umrah. Tidak lainnya untuk umrah. Wa lam naji' li qitali ahad. Dan kita tidak datang untuk memerangi siapapun. Walakin man hala bainana wa bainal bait qatalna. Cocok dengan Rasulullah. Nah, tapi siapa yang menghalangi kita dari antara kita dan Baitullah, kita perangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faruhu idan. Faruhu idan roh. Yani berangkatlah kalau begitu. Farahu, artinya mereka farahu yani berangkat. Hatta idza kanu bi ba'd at-tariq, ketika mereka sampai di sebagian perjalanan yang kemudian dekat ke Mekah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Khalid bin al-Walid bil ghamim fi khailin ya Quraisy. Ini ternyata orang-orang Quraisy sudah menyiapkan pasukan berkudanya. Ram ini adalah Khalid bin al-Walid. Nah, itu sampai di ini al-Gharz ini Kharj al-Ghamim, apa namanya dari daerah al-Ghamim. Di antara di masih dalam di apa namanya dekat Mekah tapi sudah mungkin di keluar kota haram. Fi khaili waqti Quraisy, dalam pasukan berkuda kaum Quraisy dan dia memang ahlinya. Fa khudhu dzatal yamin, beloklah ke kanan, artinya jangan lurus untuk ya ini berarti bertemu di tengah jalan repot. Kini mereka ambil jalan ke kanan. Fa wallahi ma sya'ara bihim Khalid, yang ternyata demi Allah Khalid tidak mengetahui. Jadi mereka sudah lewat jalan lain. Hatta idza huwa bi nam bi ghabratil habash bi ghabratil jaysh fanfalaqa yarqudu nadhiran Quraisy. Jadi ketika dia sudah kenapa? Ketika bertemu yakni jejak-jejak debu. Jadi sudah jauh Rasulullah sudah sampai dekat ke Mekah. Na'am. Khalid mengencangkan kudanya untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Nah, wasara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bisaniya allati yahbitu alaihim minha ibarakat an barakat rahilatuhu. Nah, ketika ditambah di sebuah lembah yang di situ mereka turun ya, tinggal di situ artinya berhenti di sana, unta itu menderu. Unta yang dipunggangi oleh Rasulullah Al-Quswa. Faqala nas hal, untuk menyuruh unta itu berdiri. Fa'alahat. Nah, tapi tetap malas dia untuk berdiri, duduk lagi. Faqalu khala'atil Quswa. Quswa ini apa namanya, ini bandel, enggak mau di yakti dia atau di apa namanya diajak berdiri untuk berjalan. Qala Rasulullah SAW, faqala Nabi SAW, ma khala'atil Quswa. Ini bukan sifatnya al-khaswa untuk. Nah, ini biasanya kalau apa namanya, kalau kita ya, apalagi kalau misalnya apa seperti diterangkan oleh Sa'd bin Musayyib juga, orang itu kalau berbuat maksiat itu terlihat pada kendaraannya. Tetapi ini Al-Qaswa yang nungganginya adalah Nabi SAW. Nah, tidak mungkin dia punya watak seperti ini. Qala wa ma dzaka la hadzihi khuluqi, itu bukan perilakunya, bukan kebiasaannya. Dan memang apalagi Rasulullah SAW yang di atasnya. Walakin habasaha habisul fil, tapi dia ditahan oleh yang menahan pasukan bergajah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, la yas'aluni khittatan ya'limuna fiha hurmatillahi illa a'tatumuha. Tidaklah mereka minta kepadaku satu langkah, satu apanya perkara yang di dalamnya mereka mengagungkan hormatullah, kehormatan Allah, tanah suci Allah, melainkan pasti aku berikan. Ini sudah diawali ini sebelum perjanjian itu Rasulullah sudah tekankan, apapun yang mereka minta demi Allah ini untuk supaya Mekah dimuliakan, Ka'bah diagungkan, yang penting itu apapun yang mereka minta aku berikan. Sehingga dari situ sudah tergambar. Ketika lihat perjanjian itu banyak tanazulnya beliau yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim dipangkas, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, ya. Mungkin dia Labaina Muhammad wa Quraisy. Pertama-tanya dia Muhammad Rasulullah SAW dihapus. Jadi dengan Labaina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muqtar bin Hashim wa Quraisy. Itu diterima oleh Rasulullah. Kemudian perjanjian berikutnya. Yang penting kehormatan tanah suci dan Ka'bah terjaga. Alatum mazajaraha. Kemudian beliau meminta Khuswa untuk berdiri. Fawasabat bihi. Kemudian melompat dengan semangat bangkit Khuswa. Fa'adala hatta nazala bi'aqsal Hudaybiyah. Kemudian mereka berbelok terus sampai ke dalam lembah Hudaybiyah. Ala samadin qalilil ma', di tempat yang datar yang di situ ternyata kekurangan air. Innama yatarabbathuhu an-nasu tarabbudan. Falam yalbasin nasu an nazahuhu fashakau ila Rasulillah SAW al-aqs. Nah, mereka tarabbathuhu, tarabbudan ini seperti berderung, ya, tiyama, cuma sekedar leha-leha istirahat, ya, melepaskan untanya. Tapi kemudian mereka pindah dari situ. Kenapa tidak dapat air? Mereka mengadu kepada Rasulullah kehausan. Fantaza'a minhum sahman. Fantaza'a sahman. Beliau ambil sahm, panah, anak panah, min kinanatihi, dari kantung panah. Beliau summa'amarahum an yaj'aluha fihi. Kemudian mereka masuk dan beliau perintahkan untuk meletakkannya di dalam, melepaskannya di dalam sumur yang ada di situ. Qala fa wallahi ma zala yahnab bi jaysin lahum birai hatta sadaru anha. Nah, demi Allah, ya, ini bahasan lebih jaisin lahum, ini tetap ini bersama tentara mereka, ini yuri, artinya ini segar, air kemudian memancar dari sumur tersebut yang tadinya kekeringan dan tidak ini atau sangat sedikit. Nah, hatta sadaru anha, sampai mereka meninggalkannya. Wafazat Quraisyun linuzulihi alaihim, itu sudah dekat sekali dengan batas tanah haram. Nah, atau mungkin juga di sekitar itu dia sudah dekat dengan yang haram. Wafazat Quraisy, orang-orang Quraisy kaget karena ternyata Rasulullah sudah dekat sekali dengan mereka. Fa'habba Rasulullah SAW ayyaba'atha ilaihim rajulan min ashabi, maka Rasulullah ingin mengutus salah seorang dari sahabat beliau ke pada Quraisy untuk memberitahukan. Nah, pada Umar bin Khattab liba'athahu ilaihim. Beliau panggil Umar bin Khattab untuk diutus ke kota Mekah. Dan faqala ya Rasulullah laisa bi Makkah ahadun min Bani Ka'ab yaghdabu li in fudhitu. Ya, kemudian juga tasar ya. Ketika itu, ya Rasulullah, tidak ada lagi di Mekah dari keturunan Ka'ab yang dibangun Bani Adi bin Ka'ab yang akan membela aku kalau aku disakiti. Fa'arsala Utsman bin Affan. Ini saran juga, saran dari Umar bin Khattab. Coba sarannya Umar Utsman, karena di sana masih banyak keluarganya Bani Abi Syams. Nah, Bani Abi Syams sudah mengambil alih dulu pamor dari kekuasaan Bani Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, setelah Abu Talib wafat, pegang semua oleh yang ini dalamnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Nah, masih kerabat Utsman bin Affan. Fa inna asyiratahu biha, karena kerabat Utsman itu banyak masih di Mekah. Wa innahu mablaghun ma'arad, dia wa innahu muballighun ma'arata, dan dia akan menyampaikan apa yang ingin anda sampaikan. Fada Rasulullah SAW Utsman bin Affan, fa arsalahu ila Quraisy, kemudian dikirimlah Utsman bin Affan ke orang Quraisy. Wa qala akhbirhum, terangkan kepada mereka, anna lam na'ti liqital, kita tidak berperang untuk kita datang, tidak datang untuk berperang. Wa inna majidna umaran, kita datang kemari untuk umrah. Wa da'uhum ila al-islam, ajak mereka kepada Islam. Wa amarahu an ya'ti rijalan bi Makkah mu'mini wa nisa'an mu'minat. Penisaan mu'minat, beliau perintahkan untuk mendatangi laki-laki dan perempuan yang muslim, yang beriman. Ada yang terpenjara, ada mungkin di rumah-rumah yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Fayadukulu alaihim wa yibashiruhum bilfath. Nah, diberitakan oleh Utsman, disampaikan tentang berita kemenangan. Wa yukhbiruhum anallaha azza wa jalla mudhhirun dinahu bimakkah. Dan beliau menerangkan ini bahwa Allah akan menampakkan agamanya di Makkah. Hatta la yastaffa fiha bil iman, supaya mereka tidak lagi menampakkan apa, menyembunyikan keimanan mereka. Fantalaqa Utsman, kemudian Utsman menyambangi berangkat. Famarra ala Quraisy nam di Baldah, lewatlah beliau di sebuah tempat Baldah namanya, di dekat rombongan orang-orang Quraisy. Fantalaqa nam faqalu aina turid, apa yang kamu mau, kemana kamu mau pergi, ya, kamu mau kemana mu. Faqala ba'athani Rasulullah SAW ad'ukum ila Allah, aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajak kamu kepada Allah. Wa ila al-Islam, dan kepada Islam. Wa nukhbirukum anna lam na'ti liqital, dan aku terangkan kepada kamu bahwa kami datang bukan untuk berperang. Wa inna ma ji'na umaran, kami datang tidak lain adalah untuk umrah ini awalnya. Qalu qad sami'na ma taqul fanfud li hajatika, kami sudah dengar apa yang kamu katakan, langsungkan, lanjutkan apa yang menjadi kehendakmu, tujuanmu. Wa qama ilahi Aban bin Sa'id ibn As farahaba bihi, ini Aban masih musyrik dan ini termasuk kerabat dekat Utsman. Wa asraja farsahu, kemudian menyambut Utsman dengan ucapan selamat, kemudian mengasih pelana untuk kudanya supaya dinaiki Utsman. Fahamala Utsman ala al-fars, digiring Utsman di atas kuda sebagai penghormatan keluarga kerabatnya, ya, juga sebagai mungkin sebagai utusan. Fa'ajarahu wa'ardafahu Aban, nah, dilindungi oleh dia, beliau radhiyallahu an, dan diboncengkan oleh Aban. Hatta ja'a Makkah, sampai masuk ke kota Makkah. Wa qala al-muslimun qabla an yarji'a Utsman, kaum muslimin, para sahabat yang 1400 orang itu yang bersama Rasulullah di Hudaybiyah tertahan, mereka mengatakan, nah, khalas Utsman qablana ila al-bait, Utsman bebas, berhasil dia maju untuk tawaf sekarang di Ka'bah. Wa tawafa bil bait, itu sebelum Utsman kembali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata membela Utsman, ma'adhunhu tawafa bil bait wa nahnu masurun, enggak mungkin, saya tidak yakin Utsman tawaf sementara kita dalam keadaan terhalang, enggak mungkin dia, istilahnya kalau kita enggak mungkin dia tega, masa dia apa kita terhalang dia tawaf sendiri, enggak mungkin. Faqalu wa ma yamna'uhu ya Rasulullah wa qad khalas, apa yang menghalangi beliau, dia padahal dia sudah bebas, artinya selamat bisa sampai yang ini sudah di Mekah. Naam, qala zalika dhanni bihi alla yatufa bil Ka'bah hatta tanatufa ma'a. Nah, ini itulah dugaan saya, dia tidak akan tawaf di Ka'bah sampai kita tawaf bersamanya. Nah, ini nunggu kita. Waqtalatul muslimuna bil musyrikin fi amri shuhur. Kemudian kaum muslimin berbaur dengan kaum musyrikin dalam urusan perjanjian perdamaian tersebut. Nah, wallahu a'lam. Para marajulun min ahadil fariqain rajulan minal fariq al-akhar wa kanat ma'arakah. Ini satu sama lain yang lempar. Dan ketika itu juga panas. Nah, apalagi dari rombongannya Khalid bin Walid, akhirnya mereka lemparan batu. Nah, wakanat ma'rakah, kan terjadi peperangan kecil, artinya lempar dengan lemparan-lemparan batu tersebut. Wataramu bin nabil wal hijarah, karena juga dengan panah. Wasahal fariqan ikilahuma, dan kemudian dua-duanya saling teriak, artinya saling serang. Wartahana kullu wahidin minal fariqain biman fihin. Nah, kemudian mereka saling menahan masing-masing kelompok dengan apa yang dia ada, dengan yang ada pada mereka. Mungkin tawanan menawan kau yang tertangkap atau seperti itu. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad qutil. Maka kemudian Rasulullah mendengar bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Fada'a ila al-bay'ah. Maka disitulah ketika mendengar Utsman bin Affan terbunuh, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, tekad untuk menuntut akan berperang sampai berperang, tidak akan lari dari peperangan. Nah, ini bay'at mereka. Kalau di sebagian ulama menyebutkan bay'at di situ, bay'at yang di bay'at Ridwan ini bukan bay'at untuk mereka akan bertempur sampai mati, tapi tidak lari, atau berbaikan untuk berperang, tapi berbaikan untuk tidak lari dalam peperangan. Nah, dari situ yang kemudian diingatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib dalam perang Hunain. Jadi dalam perang Hunain beliau mengingatkan ashabus syajarah, ini orang-orang yang berbaikan di bawah pohon, yang bahwa mereka tidak akan lari. Jadi, mereka segera berkumpul lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada